Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Wa'an Sahal ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal inna hadhal khair khazain walitilkal khazain mafatih فطوبى لعبد جعله الله جل وعز مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. Dari Sahal ibn Sa'd bahwa Rasulullah SAW sebutkan sesungguhnya kebaikan maupun kejelekan sama, keduanya itu khazain, asalnya adalah barang timbunan, simpanan, tersimpan, tertutup seperti gudang. Kebaikan itu di dalam gudang, kejelekan pun di dalam gudang. Dan gudang-gudang simpanan ini tentunya punya kunci untuk membukanya. Maka bahagialah tuba, ditafsirkan dengan nama pohon di dalam surga. Ini kenikmatan surgawi itu bagi seorang hamba yang Allah jadikan dia kunci pembuka kebaikan sekaligus dia penutup kejelekan. Dia menjadi gemboknya, gudang simpanan kejelekan dia tutup rapat. Namun wail, celaka. Wail diartikan nama lembah di jahannam. Na'udzubillah. Celaka itu tempat bagi seorang hamba yang dijadikan kunci pembuka kejelekan sekaligus dia menjadi gembok penutup kebaikan. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dan yang lainnya. Hadis menjelaskan kepada kita bahwasanya kebaikan seperti yang Rasul sebutkan, begitu pula kejelekan, semula itu tertutup, tersimpan, tidak diketahui orang. Orang pada asalnya belum faham, tidak mengerti apa itu kebaikan, apa itu kejelekan, karena tersimpan, tertutup. Tersimpanan-simpanan ini, gudang ini, ada kunci, ada gemboknya. Kuncinya adalah manusia, orang. Ada dua macam orang, yang satu menjadi kunci pembuka gudang kebaikan, gembok bagi kejelekan, yang satu lawannya. Menjadi kunci pembuka gudang kejelekan, menjadi gembok penutup kebaikan. Di dalam hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa seorang hamba yang menjadi kunci kebaikan, artinya karena kebaikan itu yang dia pelajari, itu yang dia geluti, dia kaji, dan kebaikan dalam hal ini ilmu. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Apa yang dijelaskan oleh para sahabat, para tabi'in, a'immatul Islam, khair. Itulah kebaikan, kemaslahatan bagi manusia berdasarkan Quranul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka pelajari, mereka sibukkan diri dengannya. Itu yang mereka baca, itu yang mereka hafal di dalam dadanya. Itu yang mereka murojaah, itu yang mereka tasmi, mereka perdengarkan. Walhasil bergelut di seputaran itu, sehingga penuh dirinya dengan kebaikan tersebut. Karenanya jika dia berpikir, yang dia pikirkan kebaikan, ilmu tadi, ayat Quran, hadis Rasul, penjelasan ulama, tafsir, syarah hadis, itu yang ada di benaknya, itu yang memenuhi dadanya. Sehingga ketika dia berucap juga, yang keluar adalah kebaikan ini. Hikmah terpancar dari lisannya. Itulah Rasul sebutkan, jika maka orang seperti ini, jika dia datang, datang membawa kebaikan. Orang, orang lain, saudara-saudaranya muslimin, muslimat, mendapat kebaikan darinya, melalui dia. Mereka faham, mereka ngerti. Oh gitu ya, oh jadi demikian, oh ini boleh, ini gak boleh, ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, wahakadha. Kebaikan. Dia datang, datang membawa kebaikan. Dia datang menutup segala celah kejelekan. Ibarat gudang tadi, dia yang buka, terbuka lebar-lebar sehingga kebaikan itu keluar, tersebar, merata. Banyak orang mendapati dan mencicipi, mendapat bagian dari kebaikan itu. Dia buka, dia penentunya, kuncinya. Sebaliknya, kejelekan dia tahu itu jelek, dimurkai oleh Allah, dilarang dalam Quran, dilarang di dalam sunnah Rasulnya, tidak dicontohkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, imam-imam Islam, para ulama agama ini. Tidak ada pendahulu dari para ulama salaf yang mencontohkan dan melakukan seperti itu. Kejelekan, perkara yang tidak disyariatkan Allah dan tidak pula diajarkan, dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kejelekan, mungkar, bid'ah, maksiat, semua itu dia tutup rapat-rapat di dalam gudang, dia gembok, dia gemboknya. Sehingga orang lain yang bersamanya, yang ada di sekitar dia, aman dari kejelekan ini, terlindungi dari fitnah-fitnah ini, karena dia jaga, dia tutup rapat segala yang mengarah kepada syar, kepada kejelekan, perselisihan, permusuhan, kebencian, perseteruan, perpecahan, semuanya dia tutup rapat. Sehingga orang menjadi bersaudara, saling cinta, saling menyayangi, dia pupuk, dia bina semua itu. Dia tutup rapat. Orang aman. Kalaupun mendapat sesuatu, yang didapati kebaikan darinya. Tuba, bahagialah hamba yang seperti ini. Nas'alullah min fadli. Tetapi yang celaka, na'udzubillah min dhalik, ma'adzallah, ketika seorang hamba dijadikan sebaliknya, dia kunci pembuka syar, pembuka kejelekan. Itu yang dia geluti, kejelekan itu. Hidupnya, ya Fattah, ya Razzaq, mulai buka mata dalam kejelekan. Dia ghiba, dia namimah, fulan begini, alan begitu. Terus mempergunjingkan orang, menyebarkan perselisihan, mengakibatkan permusuhan, perpecahan, perseteruan, kedengkian, hasad di kalangan muslimin atau muslimat. Itu yang dia geluti, makanya dadanya penuh dengan kejelekan. Ma'adzallah. Penuh dirinya dengan kejelekan, yang dia pikirkan kejelekan. Gak bisa tidur kecuali penuh pikirannya dengan kejelekan. Besok apa yang dia lakukan, ini fulan begitu, alan begitu, sibuk, tersibukkan selalu dalam kejelekan. Karenanya kalaupun dia berbicara, yang terpancar dari lisannya kejelekan. Gak ada kebaikan, tidak ada mengarah, mengajak kepada yang baik, yang maslahat, gak ada. Sebaliknya. Maka jika dia datang, jika ada orang seperti ini, kaum muslimin dan saudara-saudaranya yang di sekitar dia mendapati kejelekan, kecipratan kejelekan. Yang mereka dapati dari orang seperti ini, gak keluar dari ini, kejelekan. Diajarkan pada mereka kebid'ahan-kebid'ahan, dicontohkan pada mereka permusuhan, perselisihan, perpecahan, kedengkian, perseteruan. Diajarkan pada mereka maksiat, caranya begini, ini anu, begini, begitu. Dibukakan jalan olehnya untuk mereka. Orang belajar dan ngerti, tahu kejelekan dari dia. Ibarat gudang tadi, dia buka itu kejelekan, nunggu keluar itu kejelekan, tersebar merata, banyak yang mendapatinya. Nas'alullah as-salamah. Sebaliknya kebaikan, dia tutup rapat. Tidak ada yang dia berikan saham kebaikan untuk saudaranya. Tidak ada ilmu, tidak ada kebaikan maslahat, khair, tidak ada ta'awun alal birri wa taqwa yang dia sumbangkan untuk orang lain, untuk umatnya. Kalaupun ada, mereka hanya dapati kejelekan darinya, seperti tadi. Maka orang di antara dua ini, imma dia menjadi kunci kebaikan, gembok kejelekan, wa illa dia menjadi kunci kejelekan, gembok kebaikan. Fandur aina anta min huma. Maka waspada dan sadarlah, perhatikan di mana kamu berada posisimu di antara dua orang ini. Orang lain mendapati darimu kebaikan, ilmu, sunnah, qala Allah, qala Rasul, mengingatkan akhirat mereka, ibadah, akidah, akhlaknya. Ataukah mendapati darimu kemungkaran, maksiat, bid'ah, perselisihan, kebencian, permusuhan, perseteruan, dan yang lain-lainnya. Orang dapati darimu mana? Tidak ada orang ketiga, orang hanya dua ini. Imma kamu menjadi kunci kebaikan atau kamu menjadi kunci kejelekan. Kunci kebaikan berarti saudaramu yang bersamamu, yang hidup di sekelilingmu, senang, berbahagia karena darimu, dan kamu menjadi pembuka jalan bagi mereka, mengajarkan, menunjukkan kepada mereka kebaikan. Dalla alal khair. Bagimu pahalanya, bagimu pula pahala setiap orang yang mengamalkan kebaikan itu. Wa illa termasuk orang yang membuka kejelekan, kamu buka jalannya, kamu kasih jalan orang, kamu babat hutan dalam kejelekan. Wal'iyadzu billah. Sehingga terlihat itu kejelekan, tampak itu fitnah. Tersebar itu syubhat, terpelajari bid'ah-bid'ah, kemaksiatan-kemaksiatan darimu. Lalu itu dilakukan orang, diamalkan orang karenamu, karena kamu sebabnya. Kamu sebagai kuncinya, pembuka. Wahakadza manusia, demikianlah salah satu di antara dua orang. Tidak ada orang ketiga. Makanya berdoalah kepada Allah untuk diberi taufik agar kita dijadikan mafatih lil khair, maghaliq lis syarr. Dijadikan hamba yang sebagai kunci kebaikan dan sebagai gembok penutup kejelekan. Seorang hamba yang menjadi kunci kebaikan, gembok kejelekan, akan segera dan tidak membiarkan orang lain kalaupun ada kejelekan itu pada mereka. Segera dinasehati, dibenahi, diluruskan. Ini enggak benar, ini enggak boleh, tinggalkan ini haram, ini mungkar. Demikian yang benar, Allah dalam Quran berkata begini, Rasul dalam hadis menyatakan begini. Ada sengketa, ada perselisihan, dia damaikan. Ada permusuhan, demikian dia benahi. Dia kunci kebaikan dan gembok penutup segala bentuk kejelekan yang tidak diridhai oleh Allah. Makanya kata As-Sa'di, al-khair mardhatillah, kebaikan itu keridhaan Allah. Wa syarr sukhtullah, kejelekan itu murka Allah. Artinya, tanda kalau Allah meridhai seorang hamba, Allah jadikan dia kunci pembuka kebaikan, gembok penutup kejelekan. Namun, nas'alullah al-afiyah wassalamah, tanda kemurkaan Allah ketika seorang hamba menjadi kunci pembuka kejelekan, gembok penutup kebaikan. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini mengingatkan kita untuk selalu waspada dan berhati-hati agar tidak termasuk orang yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang paling pertama dan imam kunci kebaikan dan gembok kejelekan Rasul SAW. Kita tahu bagaimana manusia sebelum diutusnya beliau, terutama bangsa Arab, dalam kemusyrikan, dalam kekufuran, dalam bid'ah maksiat, gelap jahiliyatun jahla, segala macam sudah, yang khomer, yang mabuk, yang zina, yang riba, yang pembunuhan, yang segalanya sudah. Nah, permusuhan perang antara suku satu dengan yang lain, saling bunuh. Karena Allah sebutkan dalam Quran, "Fadhkuru id kuntum a'da'a." Ingat kalian yang sebelum kalian bermusuhan, saling perang. Aus dan Khazraj, dulunya Ansar. Perang berkepanjangan sampai dalam sejarah dikenal dengan Harb Bu'ath. Namanya Perang Bu'ath, puluhan tahun. Di sini berganti, kadang Aus yang kalah, kadang Khazraj yang kalah. Ribuan nyawa melayang, mati. Darah tertumpahkan manusia. Sebabnya apa? Hanya karena seekor kuda. Bodohnya mereka. Biasa mereka kalau setiap tahun tanggal berapa gitu bikin acara sayembara pacuan kuda. Hasil pacuan kuda, salah satu dari Aus atau Khazraj kalah. Kudanya karena dia kesal dan emosi, kuda yang menang itu dia bunuh. Cuek. Marah yang punya kuda, ngamuk. Walhasil pada akhirnya der, pecah perang besar antara dua suku. Bunuh-bunuhan karena seekor kuda. Puluhan tahun peperangan itu terjadi. Ma'ruf dalam sejarah, tercatat. Tidak ada yang bisa mendamaikan mereka. Sampai datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, disatukan dengan iman, disatukan dengan sunnah, dengan Quran, kunci kebaikan. Diajarkan tauhid kepada mereka, iman, akhirat, diajarkan sholat, zakat, puasa, diharamkan pada mereka yang merusak kehidupan mereka, zina, riba, dan yang lain-lainnya. Maka mereka hidup dalam kebaikan yang semula dalam kejelekan. Oleh karena itu kata Hudzaifah menyadari itu, menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Wahai Rasulullah, dulunya kami hidup dalam jahiliyah dan dalam kejelekan, habis-habisan sudah. Kalau mabuk gak kepalang tanggung, apa sebotol dua botol, drem-dreman urusannya. Nah, terbukti ketika itu diharamkan, ketika turun ayat yang mengharamkan khamr, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan, dibuang oleh para sahabat. Disebutkan kota Madinah banjir khamr. Bau apa? Alkohol atau apa? Di gang-gangnya, di jalan-jalannya bau khamr, dibuang. Allah turun ayat mengharamkan. Sebelumnya, karena bertahap kita tahu, syariat khamr semula diharamkan kalau mau sholat. Selama mereka gak dekat ke masjid, ya, belum ada keharaman, sebagiannya masih minum. Nah, sampai kemudian sebagian mereka, pengaruh khamr masih ada ketika dia masuk sholat, muter-muter baca ayat, diulang-ulang terus gak ada hentinya. Kuliah ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum ma'budun ma abud wala ana abidu ma abud wala antum ma'budun, terus muter-muter sakran dalam keadaan dia mabuk, sisa pengaruh alkohol pada dirinya. Ketika Rasul sebutkan, tidak malukah kalian ini karena khamr, mungkin dia berbuat kejahatan kepada orang yang terdekat pada dirinya, kata sahabat, kami melihat di majelis ada orang yang menutupi wajahnya karena malu. Ini disebutkan di wajahnya ada bekas tamparan atau pukulan, lebam atau gosong gitu. Karena tadi malamnya mabuk. Ini namanya orang mabuk sudah enggak sadar, enggak tahu ini siapa. Kelahi, tampar, pukul, jegrek, sadar ternyata adiknya sendiri, sepupunya sendiri. Walhasil hakada, dulunya sahabat demikian. Sampai kemudian datang kebaikan, ini kunci kebaikan dibuka Rasul SAW. Mereka tahu darinya kebaikan dunia dan akhirat. Maka tuba, bahagialah seorang hamba yang seperti itu bagiannya, dijadikan miftah lil khair, mighlaq lil syarr. Nas'alullah taufiq. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallam, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menutup taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Sebelum bid'ah itu dia tinggalkan, Allah tutup baginya pintu taubat. Ini tidak diberi taufik untuk bertobat. Dan itu uqubah, hukuman dari Allah. Hadis diriwayatkan Tabrani dan disahihkan oleh Albani rahimahumullahu taala. Hadis juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dari hadis Ibnu Abbas, lafadznya, aballahu an yaqbala amala sahibi bid'ah hatta yada'a bid'atahu. Allah enggak mau terima amalan pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Jika itu bid'ah mufassiqah, jika itu bid'ah yang memfasikkan, bid'ah-bid'ah amalan, amalia keumumannya, maka yang dimaksud tidak Allah terima amalan dia yang dia lakukan dengan kebid'ahannya. Yang dia lakukan dengan kebid'ahan padanya. Adapun amalan lain yang dia lakukan di situ sesuai tuntunan sunnah, ya Allah terima. Namun jika kebid'ahan itu mukaffirah, sampai pada tingkatan mengkafirkan orangnya, bid'ah yang besar, mengkafirkan pelakunya, maka semua amalan dia tidak akan Allah terima. Hadis ini semakna artinya dengan apa yang Allah sebutkan dalam Quran, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Apakah sama orang yang dihiasi untuknya jeleknya amal perbuatan dia, sehingga dia menganggap itu baik, dan seperti itulah pelaku bid'ah. Perbuatan dia jelek, maksiat, sesat, tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi dia menganggap itu baik, berpahala baginya, sedang berbuat amal soleh, yakinnya dia. Hanya Allah katakan, apakah orang seperti itu dihiasi kejelekan amalan dia sehingga dia anggap itu baik? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan yang Allah kehendaki dan memberi hidayah yang Allah kehendaki. Tentunya tidak sama dengan orang yang mendapat taufik dalam amalan perbuatan dia, terbimbing dengan hidayah Allah, dengan ilmu. Juga dalam firman-Nya, afaman kana ala bayyinatin min rabbihi kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Apakah orang yang di atas penjelasan dari Rabb-nya sama dengan orang yang dihiasi kejelekan amalan dia dan mereka mengikuti hawa nafsunya? Dua orang. Yang satu ala bayyinatin mir rabbihi. Dia di atas kejelasan, di atas keterangan dari Rabb-nya. Dia tahu bahwa inilah perintah Allah, demikianlah ajaran Rasulnya. Dia tahu ayat, tafsirnya begini, sahabat menjelaskan. Dia tahu hadis, syarah penjelasannya begini, para ulama jelaskan. Dia di atas bayyinah, di atas keterangan, di atas penjelasan. Apakah sama yang seperti ini dengan orang yang satunya amalannya jelek namun dihiasi oleh syaitan tampak baginya itu baik, dan itulah bid'ah. Dia anggap yang dia lakukan adalah kebaikan, dia yakin itu mendekatkan dirinya kepada Allah, namun itu semua tipu daya syaitan. Pertanyaan untuk taubih, celaan kepada yang kedua ini. Tentunya jauh tidak sama dan Allah lebih mengetahui. Tetapi Allah tanyakan Allah sebutkan dalam bentuk pertanyaan untuk mencela dan menjatuhkan, menghina orang tipe kedua ini tadi yang dihiasi kejelekan amalan dia dan dia anggap itu baik. Padahal dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Isya. Masuk waktu ya. Insyaallah kelanjutannya kita ambil pekan depan. Wallahu taala alam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.